بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الشفاعة وقول الله عز وجل bisa juga dibaca dengan waqaulillah kalau kita baca dengan waqaulillah ataupun ala tauhid kita bertauhid waqaulillahi azza wa jal demikian kalau kita baca waqaulillah ini dalil ibtida bab yang berbicara tentang as-syafa'ah yani as-syafa'ah al-musbatah wa as-syafa'ah al-manfiyah akan disebutkan dalam pembahasan ini وَانْدِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ disebutkan di sini الَّذِينَ يَخَافُونَ khusus min babi tasrif dan berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang memiliki rasa takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun mereka tatkala dikumpulkan kepada Rabb mereka tidaklah mereka memiliki qarib keluarga dekat itu wali penolong dari selain Allah Ta'ala tidak juga memiliki syafi' tidak memiliki orang yang bisa memberikan syafaat berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang memiliki sifat khauf tadi agar supaya mereka bertakwa wa qulillahi azza wa jal qulillahi syafa'atu jami'ah katakanlah wahai rasul wahai nabi bahwasanya as-syafa'ah hanyalah milik Allah seluruhnya buat nomor satu catatan kaki ta'liq untuk kalimat as-syafa'ah di atas ini judul Babu syafa'ah adalah kalamnya mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tasarih yang berhubungan dengan ta'liq di sini dari kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiki ke dalam syarahnya ke dalam Fathul Majid sebagai bentuk tambahan penjelasan terkait dengan syarahnya Syekh Abdul Rahman dalam kitab Tauhid ini Qala fi Quratil Uyun As-Syafa'atu Naw'an As-Syafa'atu Naw'an As-Syafa'at itu ada dua macam Syafa'atun Manfiyatun Fil Quran wa yasyafa'atu lil kafir wal musyrik syafaat yang manfiyah yang tertiadakan syafaat yang tertiadakan dalam Al-Quran yakni yang dinafikan oleh Allah dalam Al-Quran Apa itu syafaat yang tertiar dengan dalam Al-Quran? Yaitu syafaat terhadap atau bagi si kafir dan si musyrik. Qala ta'ala min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fi wa la khullatun wa la syafa'ah. Syaitnya adalah wa la syafa'ah. Tidak ada syafaat. Fama wa qala ta'ala wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak bermanfaat. Wa qala ta'ala wattaqu yawma la tajzi nafsun min nafsin shay'ah. Dan takutlah kalian pada suatu hari di mana bahwasanya tidak ada satu jiwa yang bisa memberikan pertolongan pada jiwa yang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minna syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Ini semua termasuk syafaat yang dikatakan syafaat yang manfiyah, yang tertiadakan, yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Wa nahwu hadhihi ayat, kemudian semua dengan ayat-ayat ini kaqulu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah. Dan Allah mengkhabarkan tentang keberadaannya musyrikin. Mereka mengibadai, menyembah dari selain Allah apa saja yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Dan mereka berkata, yaitu menghukumi sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah, haula'i syufa'una 'indallah. Mereka menetapkan suatu keputusan bahwasanya yang mereka ibadah dari selain Allah sebagai dianggapnya sebagai syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah Ta'ala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu bis samawati wa la fil ard. Itulah ingkar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, di mana mereka adalah orang yang sok tahu terkait dengan apa saja yang ada di bumi dan di langit, padahal Allah yang lebih tahu. Maka mereka mengklaim adanya syafaat yang mereka anggap dari berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan dari selain Allah adalah anggapan yang batil. Yukhbiru ta'ala anna man ittakhadha haula'i syufa'a indallahi annahu la ya'lamu annahum yasfa'una lahu bidzalika wa ma la ya'lamuhu la wujudalahu. Allah mengkhabarkan, Allah Ta'ala memberikan khabar, memberikan tahu. Apa yang dikhabarkan Allah Ta'ala semuanya? Mattakhadha haula'i syufa'a. Jadi orang-orang yang dianggap sebagai syufa'at, syufa'at di sisi Ta'ala, sungguh an la ya'lamu annahum yanfa'una lahu bidzalika wa ma la ya'lamuhu la wujudalahu fanafa'u as-syafa'a wa akhbara annaha syirkun. Maka Allah menafikan terjadinya syafaat yang mereka anggap, bahkan Allah mengkhabarkan bahwasanya bukan sekedar enggak terjadi, tapi bahkan dihukumi syirik. Jadi bukan hanya sekedar enggak bisa memberikan syafaat ketika diminta, bahkan lebih daripada itu sudah enggak mampu memberikan syafaat, bahkan dihukumi sebagai kesyirikan. Bikaulihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ini hukumnya. Dengan firman Allah Ta'ala, maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan, maksud dan maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan, berarti syafaat sudah tidak bermanfaat, bahkan hukumnya lebih parah daripada itu, hukumnya adalah syirik. Wa qala ta'ala wal lan takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfah inna Allah yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini juga alasan yang dipakai oleh semua yang mengambil sesembahan dari selain Allah adalah dianggapnya sebagai syafaat. Maka mana abudum illa liqarribuna ila Allah zulfah. Jadi sesembahan yang mereka ibadah dari selain Allah adalah tiada lain. Kenapa kau diibadahi? Karena dianggap sebagai syafaat mereka di sisi Allah Ta'ala. Illa liqarribuna, kami tidaklah mengibadahi mereka melainkan sesembahan-sesembahan itu, bahkan kami punya anggapan bisa mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Innallaha yahkum bainahum fima hum fi yakhtalifun. Innallaha yahdi man huwa kadzibun kafar. Dengan sini dihukumi bahwasanya perbuatan atau anggapan yang mereka berikan kepada sesembahan mereka dari selain Allah sebagai syafaat mereka kepada Allah dihukumi apa? Kadzib dan juga kafar. Dusta dan kafar banyak mengkufuri, banyak ingkar. Berarti kan banyak ketawa. Fa'abdala syafa'ata man ittakhadha syafi'an bija'mi annahu yukarribuhu ilallahi wa huwa yub'idhu anhu wa an rahmatihi wa maghfiratihi. Maka Allah membatalkan syafaatnya orang yang di orang yang mengambil orang yang menjadikan syafi dengan anggapan bahwasanya syafi'nya ini akan mendekatkan apa orang yukarrib, yakni dengan syafaatnya syafi' tadi bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, sedangkan sebaliknya bahkan menjauhkan dari Allah Ta'ala dan menjauhkan dari rahmatnya Allah, menjauhkan dari pengampunan Allah Ta'ala. Li'annahu ja'ala Allah syarikan, karena dia Allah, karena mereka menjadikan apa? Li'annahu ja'ala lillah ataupun lillah, bukan punya anak. Li'annahu ja'ala Allah, jadi yang benar ja'ala lillah yang sah adalah li'annahu ja'ala lillah syarikan, karena dia menjadikan sekutu bagi Allah. Apa gunanya? Yargabu ilaihi wa yarjuhu wa tawakkulu alaihi wa yuhibbuhu kam yuhibbullah ta'ala au a'damah. Sekutu yang mereka jadikan tandingan bagi Allah Ta'ala dimintai harapan, dimintai harapan. Yargabu ilaihi wa yarjuhu, memiliki harapan-harapan baik, memiliki harapan, memiliki hak untuk dijadikan tempat bertawakal, dicintainya sebagaimana dia mencintai Allah, bahkan lebih besar cintanya kepada sekutu bagi Allah tadi yang mereka bikin sendiri. Perhatikan. Dan itulah yang dimaksud dengan mereka itu memalingkan ibadah untuk selain Allah Ta'ala. Ini taliknya an-nausanid syafaat yang bentuk kedua. As-syafaatul lati asbatah al-Quran, syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran yang pertama dari syafaat yang dinafikan, ini syafaat yang ditetapkan. Wa ya khalisatun lil-ikhlas, syafaat yang benar-benar ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang itu adalah syafaat yang bermanfaat, adalah khusus murni untuk ahlul ikhlas, ahli tauhid. Ahlul ikhlas adalah ahli tauhid, karena makna syirik adalah lawan daripada ikhlas. Karena siapa yang memiliki keikhlasan berarti telah bersih dari kesyirikan. Inilah yang bermanfaat bagi dia, yakni syafaat tadi. Maka dikatakan wa qayyada ta'ala bi amrayni, syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan itu adalah murni khusus bagi ahli tauhid, itu ditakyid oleh Allah Ta'ala, dibatasi oleh Allah Ta'ala dengan dua perkara, diikat oleh Allah Ta'ala dengan dua perkara. Perkara pertama, idnuhu lisafi ayyasfa'ah, izinnya Allah Ta'ala bagi si safi untuk memberikan syafaat. Jadi seorang yang mau memberikan syafaat tidak akan bermanfaat, bahkan tidak berguna, bahkan dilarang kecuali dapat izin dari Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnihi. Maksudnya tidak ada yang memberikan syafaat di Allah Ta'ala kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka safi yang mau memberikan syafaat tidak akan terjadi syafaatnya kecuali dapat izin dari Allah Ta'ala. Qala ibnuhu Ta'ala, la yasturu illa idza rahima abdahu al-muwahhida al-mudnibah. Dan izinnya Allah Ta'ala terhadap si safi tidaklah akan la yastur, tidak akan muncul kecuali apabila Allah merahmati hambanya yang muwahhid, yang dia itu berdosa, yang berdosa. Hamba Allah yang berdosa, yang dia itu muwahhid. Syaratnya muwahhid, seorang yang alut tauhid. Tapi dia berdosa muwahhid, tapi berdosa mudnib, seorang yang memiliki dosa, yang butuh syafaat. Syaratnya dia harus memiliki tauhid yang bermanfaat bagi dirinya. Seorang yang muwahhid memiliki tauhid, yang dia memiliki dosa, inilah mendapatkan izin untuk menerima syafaatnya para pemberi syafaat, syafaatnya orang-orang yang bersyafaat. Jadi kuncinya adalah tauhid. Kenapa dia mendapatkan syafaat? Karena dia berdosa. Maka dikatakan wa idnuhu la idza ta'ala la yasturu illa idza rahima abdahu, kecuali apabila dia itu Allah merahmati hambanya yang muwahhid, yang dia itu berdosa. Jadi seorang yang muwahhid memiliki dosa, dia punya harapan yang kuat dan yakin dia nanti akan mendapatkan syafaatnya para sufa'a. Bagaimana disitu? Siapa saja yang dia itu memiliki dosa, tapi dia adalah seorang yang bukan musyrik, maknanya dia muwahhid, dosanya sebanyak apapun, dia harus memiliki keyakinan. Dan kita juga memiliki keyakinan orang tersebut akan mendapatkan syafaat, ya kan? Pada waktunya. Fa'idha rahimahullah ta'ala adna li syafi ayasfa'alahu. Dan maka apabila Allah merahmati hambanya, Allah mengizinkan bagi si syafi untuk memberikan syafaat bagi dia muwahhid yang mudnib, seorang muwahhid yang berdosa. Nah, maka disinilah beruntungnya seorang itu yang memiliki akidah yang benar, walaupun dosanya sebanyak apapun dosa tadi, selama dia masih muwahhid maka harus berkeyakinan punya harapan mendapatkan syafaat. Bahkan walaupun dibakar di api neraka pun, maka dia akan keluar pada waktunya dengan syafaatnya para sufa'a. Ini keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan pelaku dosa besar yang dia tidak sempat bertaubat dan dia muwahhid, maka harus berkeyakinan dia mendapatkan syafaat, tidak boleh putus asa. Demikian juga selain dia sebagai orang yang memiliki akidah yang benar, juga harus meyakini orang yang tadi berdosa, baik dirinya ataupun yang lain, maka tetap akan mendapatkan syafaatnya siapa-siapa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala untuk izin memberikan syafaat. Kemudian di sini, dan ini berbeda dengan pemahamannya Khawarij, ya kan? Yang mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir. Itulah Khawarij, cirinya satu dan tanda adalah pelaku dosa besar adalah kafir. Nah, Perhatikan di situ. Al-amr tsani, perkara yang kedua. Ya kan? Perkara pertama tadi disebutkan yaitu izin. Izinnya Allah bagi si syafi'. Perkara kedua, syafaatnya yang ditetapkan dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala, yaitu perkara ridahu, ridahnya Allah. Amman adina li syafi' ayasfa'afihi, ridahnya Allah dari orang yang diizinkan oleh Allah bagi si syafi' untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Artinya yang akan menerima syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan siapa yang diridhoi? Muwahid, yang mudhnub, yang berdosa. Ya kan? Tadi izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat. Ini ridhonya Allah bagi orang yang menerima syafaat. Izinnya Allah dari yang memberikan syafaat. Dan ini ridhonya Allah bagi orang yang menerima syafaat. Kama qala ta'ala wa la yasfa'una illa liman irtadha. Dan mereka para syufa'a enggak akan memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Illa liman irtadahu Allahu. Kecuali orang yang Allah ridhoi, ridhoinya. Dan Allah di dalam ridhoi si musyrik. Maka itu bal idnu bis syafa'a lahu ba'da ridha. Maka izin dengan syafaat untuk dia setelah ridhonya Allah Ta'ala, kama fi hadzal asma, kan dalam ayat ini wa subhanahu la yardha illa at-tauhidah. Maka Allah sungguhnya tidaklah ridha kecuali tauhid. Jadi ridha Allah ay yasfa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Jadi Nabi itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Illa fala takunu safa'a li ayyi ahadin. Jadi tidak ada syafaat untuk seorang pun kecuali untuk para muwahidin. Syafi' dan yang menerima syafaat harus sesuai dengan syaratnya. Pertama diizinkan bagi si syafi', kedua ridhonya bagi orang yang menerima syafaat. Inilah ya ikhwah pelajaran penting untuk kita, bahwasanya seorang muwahhid ini adalah keuntungannya sangat besar. Dosa yang diterjang oleh seorang muwahhid kita enggak terhitung bilangannya, banyaknya. Tapi punya harapan dia akan menerima syafaat dari para yang berhak memberikan syafaat setelah dapat izin tadi. Qawluhu ay babu syafa'a ay bayanu ma'asbatul Qur'an minha wa manafahu. Syafa'a disini maksudnya adalah penjelasan apa yang diisbatkan, ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dari syafa'at-syafa'at itu dan apa yang telah dinafikan. Wa hakikatu madalla Al-Quranu ala isbatihi. Dan juga angkat apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran atas penetapan syafaat tersebut. Qawlu wa kullu wa yazza wa jal wa andir bihi lil alladhina yakhafuna ayyusharu al-makhafa wa tahdir minha. Jadi makhafa takut dan tahdir dari apa? Al-makhafa wa tahdir minha. Maknanya ini indar, yakni i'lam, pemberian tahu dengan sebab-sebab perkara yang menakutkan dan tahdir dari sebab-sebab tersebut. Dan perkara-perkara yang menakutkan dan juga ada peringatan dari sebab-sebab tersebut. Ini yang perlu diberikan indar Dengan apa? Dengan Al-Quran. Perkataan dengan Al-Quran. Qauluhu bihi qala Ibn Abbas ay bil Quran wa anzir bihi ani wa anzir bil Quran. Berikanlah peringatan wahai Nabi dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka, di mana bahwasanya di saat itu enggak ada lagi wali selain Allah Ta'ala. Siapa wali? Qarib. Enggak ada keluarga dekat, enggak ada kawan dekat yang mungkin bisa menolong dan membantu. Enggak ada lagi syafi yang mungkin memberikan syafaat. Berikanlah peringatan kepada mereka, mereka yang memiliki rasa khauf, ataupun orang-orang yang enggak memiliki rasa khauf, enggak bisa mengambil manfaat. Maka dikatakan, siapa mereka yang memberikan peringatan dengan Al-Quran? Alladzina yakhafuna yukhsaru rabbihim. Yang mereka memiliki rasa takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Siapa mereka? Wahumul mu'minun. Orang-orang mukmin saja yang memiliki rasa khauf akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Di saat itu enggak ada lagi wali, enggak ada lagi qarib. Qarib adalah keluarga dekat. Enggak ada lagi kawan dekat. Enggak ada lagi penolong. Enggak ada lagi orang yang diharapkan untuk memberikan syafaat. Dengan peringatan dengan Al-Quran ini, supaya mereka memiliki rasa takut akan adanya perkara-perkara yang mengejutkan nanti di hari akhir dan menakutkan. Wanil Fudail bin Iyad, lesa kulla khalqi atabah. Lesa kulla khalqi atabah. Berkata Fudail bin Iyad, bukan seluruh makhluknya diberikan teguran kepada Allah, kepadanya. Bukan seluruh ciptaannya, bukan seluruh makhluknya, bukan seluruh hambanya yang mendapatkan teguran dari Allah. Wa inna ma'atabayani lama, celaan, teguran terhadap orang-orang yang memiliki akal ini faham. Wa inna ma'atabayani yakilun, hanya saja Allah memberikan teguran terhadap orang-orang yang memanfaatkan akalnya dalam kebaikan. Berarti kan? Julaisa kulla khalqi ataba wa innama atabal ladina ya'kilun. Bukan seluruh hambanya Allah diberikan teguran, tapi yang mendapat teguran adalah orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki pemahaman. Faqala wa anzir bil alladzi yakhafuna yusari la rabbihim wa humul mu'minun ashabul uqul al wa'iya. Al wa'iya yani al uqul al fahimah, yang paham. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang memiliki rasa takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Siapa mereka? Orang-orang mukmin yang memiliki akal yang paham. Akal yang paham. Karena kalau akal itu enggak paham, maka enggak bermanfaat bagi yang diberi akal. Maka dikatakan di sini al-yakhafuna adalah mereka, khusus orang-orang mukmin saja. Kalau enggak beriman, ya enggak berguna Al-Qur'an turun kepada mereka, enggak bermanfaat. Yang paling banyak menghormat adalah orang-orang mukmin. Qala salahu min duni waliyyin wala syafi'. Qala Zajjat. Qala Zajjat mawdi'u laisa nasbun alal hal. Kedudukan laisa ini adalah memiliki kedudukan nasab, ia sebagai hal. Kana qala mutakhallina min kulli waliyyin wa syafi'. Seakan-akan bahwasanya Allah telah berfirman, mereka orang-orang yang mutakhallin, orang yang bersih, orang kosong, orang yang bebas dari seluruh wali dan seluruh syafi. Wal amil fihi yakhafun. Amilnya adalah yakhafun. Maknanya orang-orang yang memiliki rasa khauf, inilah yang mengambil manfaat dari ayat tersebut. Qaula al-muttaqun ay fayamaluna fi hadid dari amalan yunjihimullahu bi. Yunjihimullahu bi min adzabi yaumil qiyamah. La'allam yataqun, maknanya karena mereka memiliki rasa takwa dengan adanya indar dengan Al-Quran kepada mereka, maka mereka beramal di dunia ini, hadidhar, di rumah dunia ini, amalan yang dengan amalan itu Allah menyelamatkan mereka dari siksaan hari kiamat. Mudah-mudahan mereka itu beramal di dunia ini dengan suatu amalan yang mana dengan amalan itu Allah menyelamatkan mereka dari siksaan hari kiamat. Syukuratul Uyun taliknya yaitu wa tarakut ta'aluk ala syufa'i wa gairihim li'anna yunafil ikhlas. Di dunia ini para muwahidin meninggalkan ta'aluk, meninggalkan ketergantungan kepada para syufa'a dan selain mereka para syufa'a. Kenapa? Karena menggantungkan hati kepada syufa'a di dunia ini adalah menafikan al-ikhlas. Alladzi la yaqbulullah min ahadin amalan bidunihi. Mana yang mana ikhlas adalah Allah enggak menerima dari seorang pun suatu amalan tanpa al-ikhlas. Tanpa ikhlas Allah enggak akan menerima dari seorang pun suatu amalan. Jadi kunci amalan ini diterima oleh Allah adalah memiliki keikhlasan yaitu tauhid. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu qul lillahi syafa'atu jami'ah. Yang nomor 2 tuan kaki. Fikratul uyun. Dalatil ayatu ala anna syafa'at Allah subhanahu li annaha la taqa illa li ahli tauhid. Ayat ini qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Nabi bahwasanya hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syafaat hanya miliknya Allah subhanahu. Kenapa? Karena tidaklah akan terjadi, tidak akan terjadi kecuali untuk ahlu tauhid. Dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala fil ayat sabiq, semuanya Allah ta'ala berpun dalam ayat yang telah lewat. Wa qala ta'ala yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnihi dhalikumullahu rabbukum. Allah mengurus, mengatur urusan. Ma min syafi'in, tidaklah dari seorang yang memberikan syafaat kecuali setelah izinnya Allah ta'ala. Fala syafa'ata illa liman yalahu subhanahu. Fala syafa'ata illa liman yalahu. Tidak adalah syafa'at kecuali syafa'at itu adalah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang syafa'at itu miliknya Allah ta'ala aslinya. Wala taqau illa liman adina lahu fiha. Tidak akan terjadi syafa'at kecuali dari orang yang Allah izinkan dalam syafa'at itu. Tetap beradil ayati al-azimata fitikhwadil syufa'at. Maka perhatikan ayat-ayat yang agung ini, bagaimana mereka itu mengklaim syufa'at di muka bumi dunia ini. Jadi bahwa waqa belaha ay amittakhwadu min duni qabla hadil ayah. Maka bila ini qabla hadil ayah, sebelum ayat yang tadi disebut kulillahi syafa'atu jami'an, sebelumnya yaitu amittakhadu min dunillahi syafa'a kul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la ya'kilun. Ai yani sesama mereka, ya kan, kul awalau kanu la ya'lamu syai'a, ini ma'buduhum, ma'budatuhum. Amittakhadu, apakah mereka itu menjadikan syufa'a dari Allah Ta'ala yang diklaim memberikan syafaat? Kul, katakanlah wahai Rasul, awalau kanu, walaupun mereka tidaklah memiliki sesuatu dan enggak, mereka juga enggak paham, tapi diklaim akan mendapatkan keberuntungan dari apa yang mereka anggap yang enggak punya akal itu sebagai memberi syafaat. Wa dikakauli ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurum wa la yanfa'uhum wa yakulum wa la syufa'una indallahi kulatunabu'una Allah ma la ya'lamu bisamawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusulimu telah lewat penjelasan tadi. Fabayana ta'ala fi hadil ayati wa amsalihah anna wuka syafa'ati ala hadal wajah muntafim wa muntani'un. Maka Allah menjelaskan dalam ayat-ayat ini dan yang semisalnya, sesungguhnya terjadinya syafaat di atas sedih yang mereka anggap itu adalah muntafin, tidak akan terjadi. Muntani enggak mungkin. Muntafin wa muntani ini adalah nafsul ma'na, tertiadakan dan terhalang. Enggak akan terjadi adanya anggapan syafaat yang mereka anggap. Wa anati khadahum sufa'a asyirkun, bahkan lebih daripada itu. Mereka menjadikan sufa'a, bahkan hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah syirik. Tanazzahu Rabb ta'ala anhu, Allah maksudnya dari anhu anis syirik. Allah maha suci dari kesyirikan. Anhu anis syirki. Perhatikan. Waqad qala ta'ala falaula nasarahumul ladzina takhudu min dunillahi qurbanan aliha. Fi inkarun alaihi da inkar. Ini termasuk konteks maknanya inkar. Falaula nasarahumul ladzina takhudu min dunillahi qurbanan aliha. Falwallu anhum. Ini inkar dari Allah Ta'ala. Bahkan mereka telah tersesatkan dari mereka. Dan tidak ada lagi anggapan yang mereka klaim. Tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Wadhalika ifkuhum, bahkan dianggapnya oleh Allah sebagai kedustaan. Wa makanu yiftarun. Jadi semuanya adalah dusta dari mereka yang mengklaim tuhan Allah sebagai al-aliyah. Fabayyana ta'ala anna da'wahum annahum yasfa'una lahum bita'lihim. Bita'lihim. Anna dhalika minhum ifkun waftira'un. Maka Allah menjelaskan bahwasanya pengakuan mereka, anggapan mereka, da'wahum, seruan mereka, anggapan mereka, mereka mengklaim bahwasanya mereka memberikan syafaat sesembahan-sembahan tadi, annahum yas'annahum ini al-alihah. Sesembahan-sembahan dari sana Allah bahwasanya dianggap sebagai memberikan syafaat bagi mereka yang menyembah. Dengan sebab mereka itu mengibadah sesembahan-sembahan itu, ta'lih adalah ibadah. Allah yu'allihu ta'lihan, yakni sebagai bentuk peribadatan mereka kepada para al-aliyah min dunillah. Dengan anggapan mereka memberikan syafaat, ini semuanya adalah ifkun waftira'un minhum, dan semuanya adalah kedustaan dari mereka, dan mereka mengada-ngadakan melulu. Ifkun waftira'. Jadi di sini perhatikan ya ikhwah, mereka adalah pada dasarnya para orang-orang yang mengumbar dusta, menyebar kedustaan, dan para musyrikin yang mereka mengklaim bahwasanya wali-wali yang mereka anggap sebagai pemberi salat adalah semuanya adalah dusta. Jadi musyrikin ini adalah hari demi hari menyebar kedustaan, terkhusus bagi mereka-mereka yang mengagumi apa yang mereka suarakan. Semuanya adalah dibohongi, dikibuli. Wa qul ta'ala kulli syafa'i jami'an ay huwa malikuha. Dialah Allah pemilik syafaat seluruhnya. Balaisa liman tutlabu minhu sa'un minha. Jadi balaisa liman tutlabu minhu sa'un minha. Jadi siapa yang diminta darinya, dari syafaat itu enggak ada sedikit pun memiliki syafaat sama sekali. Wa innama tutlabu mimman yamlikuha. Dan hanya saja syafaat itu diminta dari yang memilikinya. Siapa yang memilikinya? Duna kulli man siwa. Ya kan? Jadi selain siapa saja selain Allah, enggak ada yang memilikinya. Duna kulli man siwahu. Kami kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi enggak boleh diminta dari siapa saja dari selain Allah Ta'ala, karena mereka enggak memilikinya. Lianna dhalika ibadatun wa ta'lihun la yasluhu illa lillah. Karena ya kan, permintaan syafaat tadi adalah ibadah. Ibadah dan ta'lih maknanya sama. Ibadatun wa ta'lihun. Ini keduanya maknanya sama. Ibadatun wa ta'lih maknanya sama, yakni ibadah. Tidaklah sepantasnya kecuali hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadatun wa ta'lih maknanya sama, yakni ibadah. Al-hayu al-liu sama saja. Abada ibadatan. Ini enggaklah yasluh, enggaklah pantas, enggak ada sepantasnya kecuali hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memiliki hak. Qala al-Baydawi, al-Baydawi termasuk dari kalangan ulama-ulama Asy'ariyah al-Mu'awwilah. Al-Baydawi itu perhatikan, ketika antum mendapati seorang yang namanya al-Baydawi, dia dari kalangan Asy'ariyah. Ulama-ulama yang memiliki pemahaman Asy'ariyah. Siapa mereka? As'ariyah, mereka yang memiliki pemahaman cuma menerima sifat-sifat Allah yang cuma ada tujuh. Dan tujuh tadi diterima karena landasannya akal mereka bisa menerima, bukan karena dalil. Maka perbedaan antara Ahlussunnah wal dan Asy'ariyah, Ahlussunnah menerima tujuh sifat tadi itu karena dalil dan karena juga akal bisa menerima. Mereka Asy'ariyah menerima tujuh sifat tadi itu bukan karena dalil, tapi karena murni akal mereka menerima. Seandainya akal tidak menerima juga akan ditolak. Dan Al-Baidawi ini termasuk dari kalangan ulama-ulama yang memiliki pemahaman Asy'ariyah, yaitu Mu'awwilah, yang biasa mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala kecuali tujuh sifat yang sering dikumandangkan di speaker-speaker itu, biasanya untuk puji-pujian dengan menyebut sifat-sifat Allah yang ketujuh itu. Itulah kalangan Asy'ariyah yang di negeri ini, dari kalangan kaum muslimin mayoritasnya adalah Asy'ariyah. Maka pemahamannya adalah pemahaman Asy'ariyah yang cuma menetapkan tujuh sifat, yang lainnya ditakwil. Dan yang ketakwil adalah tertiadakan, maka mereka termasuk mu'attilah, meniadakan sifat-sifat Allah. Dan berangkat darinya adalah karena berangkat dari terkesan serupanya sifat Allah dengan sifat makhluk, sehingga ditakwil yang hakikatnya adalah peniadaan, ta'til. Kalau Al-Baidawi, la'allahu raddun lima asa ayyujibu bihi, la'allahu raddun, kemudian sebagai bantahan terhadap apa yang mungkin mereka itu akan menjawabnya. Wa huwa anna syafa'at askhasun muqarrabun, wa syafa'atnya adalah orang-orang yang didekatkan, padahal telah dibantah kullu syafa'atu jami'ah. Jadi kenapa di sini menukil dari kalangan Asy'ariyah? Dalam penjelasan semakna dalam masalah bahasa ini bisa diterima dari, walaupun dari orang yang memiliki pemahaman Asy'ariyah dalam masalah ini. Jangan tapi bukan semua permasalahan. Ketika mencocoki pemahaman yang benar saja. Qul wa qul ta'ala lahu mulku samawati wal ard. Takrirun li butlan ittikhadhi syufa'a min dunihi. Li'annahu malikul mulki. Fandaraja fi dalika mulku syafa'ah. Ya kan? Jadi hanyalah milik Allah Ta'ala semua yang terjadi dan di bumi ini. Ini sebagai takrir penetapan untuk batalnya mengambil syafaat dari Allah Ta'ala, menjadikan syafaat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dialah yang memiliki langit-langit dan bumi ini. Maka oleh itu masuk dalam kepemilikan Allah Ta'ala, kepemilikan syafaat. Karena dialah yang memiliki langit-langit dan bumi semuanya dalam miliknya Allah, maka masuklah dalam kepemilikannya Allah Ta'ala. Ini diantaranya adalah kepemilikan syafa'ah, hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ilakana wa malikuha. Kalau memang apabila Allah telah memilikinya, batallah. Maka batal sesungguhnya syafa'ah tadi, antut telah bami man la yamlikuha. Maknanya tidak benar, tidak sah syafaat tadi akan diminta dari selain yang memilikinya, yaitu Allah SWT yang memilikinya. Maka selainnya tidaklah sah untuk dimintai tentang syafaat tadi. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnihi wala yasfa'una illa limanir tadah. Ini adalah penegasan tentang hal ini. Dan semua kalangan musyrikin dari dulu sampai hari ini, mereka menyembah dari selain Allah Ta'ala karena dianggap sebagai syufa'anya. Tahu mereka bahwasanya sesama sebab itu tidak akan menciptakan langit dan bumi, tidak memiliki langit dan bumi, tidak memiliki isinya apa yang ada di dalam bumi. Tapi kenapa diibadah? Karena sebagai bentuk anggapan sesama sebab itulah yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Ini paling inti dalam terjadinya kesyirikan. Ya kan, syiriknya para musyrikin dalam al-uluhiyah karena punya anggapan yang diibadai, yang diberikan hak untuk ibadah tadi dianggap sebagai pengantar mereka kepada Allah Ta'ala. Ini inti dari wujudnya syirik dalam al-uluhiyah. menyembelih untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah Ta'ala, nadar untuk selain Allah. Kuncinya agar yang dinadari, agar yang diberikan hak untuk menyembelih, agar yang diberikan doa untuk yang didoai, dimintai, anggapannya sebagai pengantar, perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti mereka itu punya keyakinan langit-langit dan bumi ini ciptaannya para sesembahan yang mereka ibadahi, tidak. Mereka tahu itu miliknya Allah SWT, tapi kenapa mereka menyembah selain Allah Ta'ala? Anggapan satu-satunya adalah yang paling utama mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana penjelasan yang masyhur dari kalangan para muwahhidin, dan antaranya adalah para a'immah kita Syekh bin Baz dan yang lainnya. Dan antaranya adalah kitab-kitab ini yang kitab yang kita lewati di sini ini. Qala Ibnu Jarrah rahimahullah, nadrat lima qala lama qala al-kuffar ma na'budu awsanana. Ma na'budu awsanana. Hadhi illa liqarribuna illa la jatan rizqin. Berkata Ibnu Jarir, ayat ini tatkala kuffar mereka berkata, ma na'budu awsanana hadhihi illa liqarribuna illa la julfa. Kami di dalam mengibadahi berhala-berhala kami ini melainkan anggapan kami berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala Zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi kunci utama kenapa mereka mengibadai berhala-berhala yang mereka ibadai, mereka sembah, berikan hak untuk diberikan hak ibadah kepada mereka, seperti menyembelih, doa, nadar dan semisalnya, khauf, karena anggapan mereka mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dari erib sampai hari ini. Kenapa kuburian gandrungi kuburan? Kenapa? Anggapan itu adalah sama dengan apanya kufar dulu. Yang dikubur inilah yang dianggap sebagai pengantar mereka kepada Allah Ta'ala, yang mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan di sini, kata Ibnu Jarir, mana butuh awsanana hadihi. Kami tidak mengibadai berhala-berhala kami ini, melainkan agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Kalau Ta'ala lahu mulku samawati wal ardh summa ilaihi turja'un. Tayyibani, kita lanjutkan nanti pada waktunya. Alhamdulillah, tafadhalu.